Sudahlah, jangan kau berpura-pura. Coba katakanlah, bila engkau benci, katakanlah benci. Bila masih sayang, janganlah kau simpan. Kasih, coba katakanlah, janganlah kau diam. Berkata jujurlah, bila kau tak sayang, katakanlah saja. Bila kau tak suka, berterus teranglah, agar aku tak pernah salah menduga. Kau diam, tak pernah bicara, ataukah sengaja kau berpura-pura? Ataukah engkau masih tak percaya padaku, atau mungkin ada yang lain selain aku? Coba katakanlah, agar aku tahu. Bila engkau benci, aku akan pergi. Kasih, berterus teranglah, jangan kau berpura-pura. Coba katakanlah, ataukah sengaja kau berpura-pura? Ataukah engkau masih tak percaya padaku, atau mungkin ada yang lain selain aku? Coba katakanlah, agar aku tahu. Bila engkau benci, aku akan pergi. Kasih, berterus teranglah, jangan kau berpura-pura. Coba katakanlah, bila engkau benci, katakanlah benci. Bila masih sayang, janganlah kau simpan. Kasih, coba katakanlah, janganlah kau diam. Berkatalah jujur, bila kau tak sayang, katakanlah saja. Bila kau tak suka, berterus teranglah, agar aku tak pernah salah menduga.